Dari telepon kembali sudah ada Pak Abdullah di Jakarta Selatan. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf saya saat ini bekerja sebagai direktur sales di salah satu perusahaan. Dan perusahaan ini pun di bawah perusahaan bank besar di Indonesia, Ustaz. Bank konvensional. Dan kami pun saat ini menjual teknologi itu ke bank-bank juga, Ustaz. Teknologi yang dijual itu khusus diperuntukkan hanya untuk bank atau bisa untuk teknologi yang lain? Sebetulnya bisa buat yang lain, cuman kebanyakan konsentrasinya 80% ke bank, Ustaz. Memang artinya khusus untuk ke bank gitu ya? Iya, benar, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua juga, selain itu juga ada praktek-praktek yang syubhat dan juga mungkin saya khawatirkan haram, Ustaz. Karena setiap kali kita bikin proyek itu, kita selalu menyediakan marketing fee, Ustaz. Marketing fee ini maksudnya apa, Pak? Marketing fee itu sekian persen itu kita kembalikan ke customer. Mungkin dianggap sebagai gift, dianggap sebagai ini kepada customernya, kepada perusahaannya atau kepada perorangan, pegawainya? Perorangan, Ustaz. Perorangan. Orang-orang yang memang kita anggap bisa kita maintain untuk menghasilkan proyek berikutnya, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Fadlullah tentang mengenai sebuah usaha yang dia di bagian marketing menjualkan barang-barang yang teknologi tersebut dominan diperuntukkan untuk memperlancar usaha atau operasional di sebuah bank ribawi. Dan mereka memang ditujukan kepada bank ribawi sebagai konsumennya. Kemudian di sana juga ada komisi fee, marketing fee yang diberikan kepada para pegawai di lembaga tersebut, yang ini adalah rishwah. Selain dia tolong-menolong perusahaannya ini, kalaulah dijualkan, kalau dia sebagai marketing umpamanya mengatakan tidak boleh kalian jual kepada bank konvensional, jual kepada bank yang syariah, insyaallah mungkin lebih ringan. Dan mungkin juga boleh dibolehkan, tetapi dengan marketing fee ini dan untuk bank apapun saja, dan untuk bank konvensional, maka ini tolong menolong di dalam berbuat kemaksiatan. Bila ini tahu bahwa ini adalah sebuah kemaksiatan dan dia tidak bisa memperbaikinya, karena kita dianjurkan juga al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ingatkan perusahaan tersebut, kalau teknologinya ini bisa untuk sistem perbankan, anjurkan kepada perbankan yang Islami. Ya, dengan demikian selamat dia dari membantu berbuat kemaksiatan. Kemudian yang kedua, marketing fee ini jangan dibayarkan, ini adalah murni rishwah. Walaupun dia sebagai ar-rashi, sebagai pembayar, jelas dia membantu untuk rishwah ini dan terkena laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidak mampu untuk melakukan apapun juga, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar di sini dan tidak didengarkan oleh pihak yang berwenang di dalam perusahaannya, sesungguhnya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezekinya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah telah menjamin rezeki kita, tidak seorang pun yang meninggal melainkan telah terpenuhi rezeki dan ajalnya. Kemudian Rasulullah mengatakan fajmilu fit talab, maka berbaik-baiklah dalam mencari rezeki tersebut. Kemudian la yahmilannakum istibta'u rizqihi ala ma'siyatillah, jangan sampai lambatnya rezeki seseorang datang mengantarkan dia untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena innama indallahi la tunalu bil ma'siyah, karena rezeki yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan didapatkan sebagai rezeki dengan cara berbuat maksiat kepadanya. Ketika didapatkan dan anda melakukan maksiat, sebetulnya itu bukanlah rezeki, tapi awal daripada siksaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada anda. Semoga Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kaum muslimin untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama sekali para pemegang modal, para pemegang saham yang di tangannya dia bisa mengubah sesuatu yang diharamkan Allah menjadi halal dan akan berguna bagi para orang-orang bawahannya, bagi berguna bagi dia dan orang-orang yang dipekerjakannya. Wabillahi taufik.